aspas untukku na jolowi na somar sada rohahina di paduria ni lau mamuji Tuhani tumaragam partotangan nang tabo asaboy marsada holo ni rohata solo ni partita ido na toropi marjanjina marparan